Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan kalam al-muallif, yaitu kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan beberapa ayat Qur'aniyah, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang penetapan beberapa sifatullah, penetapan beberapa sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu pada fakrah atau paragraf yang kita baca dari kalam Syekhul Islam, ayat-ayat tersebut menetapkan sifat al-mahabbah, kemudian ar-rahmah, war-ridha, wal-ghadab, wal-karahiyah, kemudian sifat as-sakhat. Walhamdulillah sudah kita baca ayat-ayat tersebut. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada malam hari ini membaca syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, hadhil ayat allati fiha sifatul mahabbah fi ayatin kathirah قد وصف الله نفسه فيها بالمحبة. Ayat-ayat ini yang di dalamnya terdapat penetapan sifat mahabbah, di ayat yang banyak jumlahnya, قد وصف الله نفسه فيها بالمحبة. Allah telah mensifati dirinya sendiri di dalam ayat-ayat tersebut dengan sifat mahabbah. Allah menetapkan bagi dirinya sendiri sifat mahabbah di dalam ayat-ayat tersebut. Apa maksud bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah? Bi annahu yuhibbu. Bahwasanya Allah itu mencintai. Wa yuhabbu, dan Allah juga dicintai. Yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Dengan makna takwa yang sudah kita ketahui dari kata wiqayah at-taqwa itu. Ya. Nah, yaitu seorang hamba melakukan amalan-amalan yang dengannya dia mendapatkan wiqayah, perlindungan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bifi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Menjalankan berbagai ketaatan yang diperintahkan dan menjauhi serta meninggalkan berbagai bentuk perkara-perkara yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga, ya, definisi takwa yang disebutkan oleh kaum salaf yang kita sudah insyaallah sudah sering mendengarnya, amalun bi taatillah ala nurin minallah raja'a thawabilah. Takwa itu komponen yang pertama adalah melakukan atau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan cahaya ilmu dari Allah, raja'a thawabilah, dengan mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mengharapkan harta duniawi, imbalan duniawi, ya tidak, tapi raja'a thawabilah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu komponen yang pertama dari at-taqwa. Kemudian yang kedua adalah tarku ma'asillah ala nurin minallah makhafata iqabilah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas bimbingan cahaya ilmu, bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan logikanya, bukan dengan pendapat pribadinya, tapi di atas bimbingan cahaya wahyu. Makhafata iqabilah. Niatnya adalah untuk, karena dia takut dari siksa dan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang bisa melakukan dan merealisasikan at-taqwa dengan definisinya tersebut, maka Allah mencintainya. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan, yang menyebutkan bahwasanya Allah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muhsinin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dengan definisi ihsan yang sudah kita ketahui. Ihsan yang mencakup dua unsur. Al-ihsan fi ibadatillah wal-ihsan fi muamalatil makhluk. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah dan ihsan di dalam bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang bisa melakukan ihsan ini, Allah yuhibbuhum. Allah yuhibbul muhsinin. Mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yuhibbul muqsitin. Dan juga Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Qala ta'ala. Beliau mengulang sebagian ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang sudah kita baca kemarin. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ayat ini diawali dengan apa? Ancaman dari Allah. Peringatan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, ya, maka fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yang mereka Allah sifati yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sekali lagi di dalam ayat ini menegaskan pula bahwasanya Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah mencintai dan juga dicintai. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Ayat ini disebut dengan ayat apa? Di kalangan para ulama disebut dengan sebutan ayat apa ini? Siapa yang masih ingat? Ayat Ayatul Mihnah. Apa maknanya Ayatul Mihnah? ayat ujian. Nah, ujian apa? Nah, barakallahu fiik ya. Ujian kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Diuji dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengikuti Rasul, maka jujur kecintaannya kepada Allah. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, walaupun dia siang dan malam menyatakan saya cinta Allah, inni uhibbullah, tapi kalau tidak mau mengikuti Rasul, maka kejujurannya adalah dusta. Kecintaannya kepada Allah adalah tidak jujur. Sehingga para ulama menyebut ayat ini dengan ayatul mihnah. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, yuhibbukumullah, maka Allah niscaya akan mencintai kalian. Kadzalika aidan ar-rahmah. Begitu juga ayat-ayat yang menyebutkan sifat ar-rahmah. War-Rahman, War-Rahim. Dua nama Allah ya, yang mengandung sifat ar-rahmah. Fahuwa rahim wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Dia Allah Subhanahu wa taala rahim. Ya, zat yang maha pengasih dan pemurah. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, dan rahmatnya itu melingkupi segala sesuatu. Tidak ada satu pun dari makhluk yang terluput dari rahmat Allah. Semua makhluk dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aidan ghafur. Dia juga ya, al-ghafur. Siapa masih ingat makna al-ghafur? Siapa masih ingat yang pernah kita sebutkan? Siapa yang sempat mencatat makna nama Allah Al-Ghafur? Man? Siapa? As-satir lidunu bi'ibadihi wal mutajawiz anha. Zat yang menutupi dosa-dosa hambanya dan memaafkannya. Ini Al-Ghafur. Ya. Jadi tidak hanya memaafkan dosa-dosa hambanya, tapi juga menutupi, tidak membongkar dan tidak membukanya. Ya. Nah, Wadud, ya. Wal Wadud maknahu al-Habib al-Mahbub. Di antara nama Allah juga Al-Wadud, ya, dalam firman yang kita sudah baca kemarin, Wahuwal Ghafurul Wadud. Wadud di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz, maknanya al-Habib al-Mahbub, yang mencintai dan dicintai. Ya. Sebagaimana makna yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin kemarin. Ya, bahwasanya al-Wadud itu maknanya diambil dari kata al-Wud, yaitu khalisul mahabbah. Al-Wud dalam bahasa Arab maknanya adalah khalisul mahabbah, kecintaan yang murni. Kecintaan yang benar-benar murni. Dan bermakna wad dan maudud. Zat yang mencintai dan dicintai. Qala rahimahullah, wa huwa aidan yarda wa yaghdab wa yaskhat wa yakrah. Dia juga Allah memiliki sifat yarda, meridai, wa yaghdab. Sebaliknya, Allah juga bisa marah, murka. Wa yaskhat, ya, semakna dengan yaghdab, marah, murka. Wa yakrah, Allah juga memiliki sifat membenci. Ya, membenci berbagai macam maksiat, membenci berbagai macam al-kufriyat wal bidah. Qala Allah taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Nas yang sangat tegas menetapkan sifat apa? Sifat ridha bagi Allah. Ghadiballahu alaihim. Penetapan sifat apa? al-ghadab. Ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Lengkapnya ayatnya berbunyi dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang orang-orang yang dimatikan dalam keadaan para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Ya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah wa na'udzubillah. Berbeda dengan orang mukmin, kaum mukminin yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah ketika dicabut ruhnya dengan lembut. Ya, dengan lembut. Malaikat pun dengan lemah lembut ketika mencabut rohnya. Adapun orang yang selama hidupnya bermaksiat, bergelimangan dengan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah, ya, maka ketika dicabut rohnya, sebagaimana digambarkan dalam ayat sebelum ayat ini, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Bagaimana jika malaikat mematikan mereka dalam keadaan malaikat-malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya sebabnya kenapa mereka seperti itu, dzalika biannahum ittaba'u ma asqatallah. Itu semua terjadi karena mereka selama di dunia mengikuti segala hal yang membuat Allah murka. Kalau ada perkara yang membuat Allah murka, mereka ikuti justru. Dan sebaliknya, wa karihu ridwanahu, akan tapi membenci perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ya, terbalik. Akal sehatnya terbalik. Kalbunya sudah rusak. Wa na'udzubillah. Segala apa yang Allah membuat Allah murka justru diikuti, dilakukan. Tapi yang membuat Allah ridho justru dijauhi. Mereka benci. Mereka tinggalkan. Wa qala walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang? Siapa masih ingat? Berbicara tentang apa? Atau tentang siapa? Ayat ini? Sudah kita lewati semuanya nih ayat-ayat ini. Di pertemuan yang lalu. Tentang kaum? Kaum? Munafikin. Iya. Kaum munafikin. Yang mereka kalau disuruh untuk berjihad fisabilillah mereka bermalas-malasan. Kalaupun ikut mereka terpaksa. Ya, terpaksa ikut ya, karena riya. Karena riya wasum'ah. Kalaupun ikut mereka di tengah-tengah pasukan kaum muslimin akan membuat lemah pasukan kaum muslimin. Maka Allah dalam ayat ini walakin karihallahum bi'athahum. Akan tapi Allah tidak menyukai dan membenci keberkian mereka untuk ikut berjihad. Ya. Akhirnya apa? Fathabbatahum. Allah menjadikan mereka tidak jadi berangkat. Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat. Kenapa? Karena kalaupun ikut mereka akan justru melemahkan pasukan kaum muslimin. Di sini ada penetapan sifat apa bagi Allah? Sifat al-karahah. Allah membenci. Tentunya di sini, ya, naam, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, ya, dan mengandung hikmah di dalamnya, di baliknya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kullu hadhihi sifatu haqqin ar-ridha wal mahabbah wal rahmah wal suhud wal karaha. Semua ini adalah sifat-sifat yang hak, yang benar adanya. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut hakiki. Ya, sifat mahabbah bagi Allah, mahabbah hakikiyah. Bukan majaz. Begitu juga sifat-sifat yang lain, ya. Ridha, ghadab, sakhat, ya, as-sukhd, al-karaha, semuanya adalah sifat yang hak, yang hakiki. Ar-ridha wal mahabba wal rahma wal sukht wal karaha kulluha yusafu biha jalla wa ala. semua sifat-sifat ini Allah disifati dengannya Jalla wa'ala. Kasair sifat alal wajhil laik billahi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Sebagaimana seluruh sifat-sifat yang lain kita tetapkan bagi Allah alal wajhil laik billah. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif. Tanpa melakukan tahrif. Ya. Nah. Dengan makna tahrif yang sudah kita ketahui. Wala ta'til. Dan tidak melakukan ta'til. Ya. Baik ta'til yang juz'i maupun yang kulli. Wala takyif. Tidak melakukan takyif. Wala tamsil. Dan juga tidak melakukan tamsil. Siapa yang masih ingat beda antara takyif dan tamsil? Perbedaan antara takyif dan tamsil. Mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Siapa yang masih ingat? Pertanyaan yang kedua dulu. Antara takyif dan tamsil, mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya. Siapa? Adam, taib. Mana yang lebih umum, takyif atau tamsil? Takyif, taib. Ahsan. Bedanya sekarang. Takyif dan tamsil bedanya apa? Taib. Kalau tamsil? Mempermisalkan. Naam. Artinya tamtsil itu mempermisalkan Allah dengan makhluk yang ada wujudnya. Ya. Mempermisalkan sifat Allah dengan ini misalnya. Ada wujudnya. Ada wujud konkretnya. Itu tamtsil. Kalau takyif, dia hanya sekedar berimajinasi, membayangkan, berkhayal tapi tidak ada wujud luarnya. Ya. Bisa dipahami? Sehingga tamtsil lebih khusus daripada takyif. Semua orang yang melakukan tamtsil pasti melakukan takyif. Tapi tidak semua yang melakukan takyif dia terjatuh pada tamtsil. Bisa dipahami kira-kira? Kenapa? Karena kalau seseorang terjatuh pada tamtsil, dia pasti membayangkan terlebih dahulu di dalam khayalannya, baru kemudian diwujudkan ya secara konkret. Seperti ini. Ya. Adapun takyif ya tidak harus tamtsil. Dia hanya sekedar membayangkan tapi tidak ada wujud luarnya. Ya, dan semuanya adalah dolalat, kesesatan dan penyimpangan. Maka kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Qala rahimahullah falaisat mahabbatuhu kamahabbatil makhluqin. Maka sifat mahabbah bagi Allah tidak sama dengan sifat mahabbah pada makhluk. Sifat mahabbah Allah sempurna, kamilah, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan di segala sisinya. Sifat mahabbah bagi Allah berbeda dengan sifat mahabbah pada makhluk. Ya. Ada kekurangannya. Nah. Walaisa ridahu karidahum. Begitu juga sifat ridha bagi Allah tidak seperti ridhonya makhluk. Ya. Ridhonya Allah sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib di seluruh sisinya. Adapun ridhonya makhluk, ada kelemahannya. Ada sisi kurangnya. Seperti apa misalnya? Ya. Orang yang ridho kepada sesuatu, terkadang bisa menyeretnya untuk meninggalkan al-haq. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab. Ya. Ainur ridho. Atau yang semuanya dengan itu ya. Matanya orang yang ridho itu bisa membutakan mata hatinya. Ketika sudah ridho sama seseorang, apapun yang dikatakan orang itu, walaupun salah, dia benarkan. Dia bela. Karena sudah ridho. Ridhonya membutakan mata hatinya. Ya. Itu kekurangan pada makhluk, sifat ridho. kepada makhluk ada kurangnya seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, beliau berdoa meminta kepada Allah kalimat al-haq fir ridha wal ghadab. Meminta kepada Allah kalimat yang hak, kalimat yang benar bagaimanapun kondisinya, walaupun dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan ghadab. Nah. Qala rahimallahu wa laisa bughduhu ka bughdihim. Begitu juga sifat al-bughd, marah pada Allah tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Ya. Kenapa? Karena sifat marah Allah sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, tidak ada lemahnya. Adapun sifat marah pada makhluk, ya, ada kurangnya. Sifat marah pada makhluk akan bisa menutupi akal sehatnya. Oleh karena itu, dalam syariat, hakim, seorang hakim dilarang untuk memberikan hukum ketika dalam keadaan marah. Ya, dilarang untuk memberikan hukum, menghukumi suatu perkara dalam keadaan marah. Kenapa? Karena kalau orang marah, itu ya, akal sehatnya tertutup. Ini sifat marah pada makhluk, naqisah, kurang. Ya. Nah, adapun sifat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Walaisat karahatuhu, karahatuhu ka karahatil makhluqin. Dan sifat karahah Allah, sifat benci pada Allah, tidak sama dengan sifat bencinya makhluk. Walaisa maqtuhu ka maqtihim. Begitu juga sifat maqt pada Allah, yaitu asyaddul ghadab, sifat marah yang sangat, itu al-maqt dalam bahasa Arab, tidak sama dengan sifat maqt pada makhluk. Wahakadha jami'us sifatil, wahakadha jami'us sifati albabu fiha wahidun. Maka demikianlah di semua sifat-sifat Allah albabu fiha wahidun, babnya satu. Artinya kaidah-kaidah yang berlaku pada satu sifat berlaku pada sifat yang lain. Nah, kita tetapkan sifat Allah tanpa melakukan tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Itu berlaku untuk semua sifat. Tidak hanya sifat ini, ya. Kemudian yang sifat ini tidak berlaku, kaidah ini tidak. Ya. Kaidah ini berlaku untuk semua sifat. Qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, yang sudah sering kita baca. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala 'azza wa jalla fala tadribu lillahi al-amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat-ayat ini menyebutkan sifat apa? As-sifat al-manfiyah, ya, yang sifatnya tafsil atau ijmal, penafian permisalan Allah dengan makhluk di dalam ayat-ayat ini bersifat ijmal, umum ataukah tafsil, rinci? Jawabannya ijmal, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang semisal dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Qala rahimahullah, la mathila lahu, tidak ada yang semisal dengan Allah. La tadribu lillahi al-amsala, janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah. Artinya mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan makhluk. La kaf'alahu wa la niddalahu, tidak ada yang sebanding dengannya dan tidak ada tandingan baginya. Fajami'u sifati babuha wahid. Beliau menegaskan sekali lagi bahwasanya seluruh sifat itu satu pembahasan. Fanaqul nu'minu billahi jalla wa'ala biasma'ihil husna. Maka kita katakan, kita beriman kepada Allah Azza wa Jal wa biasma'ihil husna. Dan beriman dengan nama-nama Allah yang maha indah. Wa bisifatihil ula al-thabitah fil Qur'ani wa sunnatis sahiha. Dan kita juga beriman dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang thabitah, yang telah tetap di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Alal wajhil laiq billah, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsil. Tanpa melakukan tahrif, ta'til, taqyif dan tamtsil. Ya. Kita akan terus sering mendengar istilah-istilah ini diulang di dalam pembahasan asma wa sifat, ya. Tahrif, ta'til, taqyif dan tamtsil. Bal naqul sifatuhu kulluha haqqun. Bahkan yang kita katakan adalah sifatuhu, sifat-sifat Allah semuanya hak. Wasma'uhu kullaha, ya. Wasma'uhu kulluha husna. Dan nama-nama Allah semuanya husna. Ya. Wa nuthbituha lillah. Dan kita tetapkan semuanya bagi Allah. Baik sifat-sifat Allah maupun nama-nama Allah, kita semua, semuanya kita tetapkan bagi Allah. Kama athbataha huwa li nafsihi jalla wa ala wa athbataha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa athbataha ashabuhu radhiyallahu anhum jami'an. Kita tetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut semuanya sebagaimana Dia, yaitu Allah, menetapkan bagi dirinya sendiri. Ya. Begitu juga sebagaimana Nabi-Nya juga telah menetapkan itu semua. Dan juga sebagaimana para sahabat Nabi juga menetapkan itu semua bagi Allah. Alal wajhil laiqi billah. Sekali lagi, kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sifatuhu la tushbihu sifati khalqihi. Sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifatnya makhluk. Wasma'uhu la tushabihu asma'a khalqihi. Dan nama-nama Allah tidak menyerupai nama-nama makhluk. Bal huwa subhanahu lahul asma'ul husna. Bahkan Dia, itu Allah subhanahu, memiliki nama-nama yang maha indah. Wal ma'ani al-azimah. Dan makna-makna yang maha agung. Lihada qala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengannya. Dengan apa? Dengan nama-nama Allah tersebut. Baik doa ul-ibadah maupun doa al-mas'alah. Likamaliha wa kamali ma'aniha sammaha husna subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan dari nama-nama Allah tersebut dan kesempurnaan makna-maknanya, Allah menamainya husna. Menamai nama-nama Allah tersebut dengan al-husna, al-asma al-husna, karena kesempurnaannya. Qala rahimahullah, wa la yu'lam kaifa sifatuhu, atau wala ya'lam kaifa sifatuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah kecuali Dia sendiri, kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Ya'lam la ka'ilmina. Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui. Sifat ilmu pada Allah tidak sama dengan sifat ilmu pada kita makhluk. Wa yarham laka rahmatina. Allah memiliki sifat rahmat, ya. Dan sifat rahmat pada Allah tidak sama dengan sifat rahmat pada kita, pada makhluk. Wa yastawi laka istiwaina. Allah memiliki sifat istiwa, ya, beristiwa di atas arsy. Sifat istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya kita makhluk. Ya. Nah, di antara syubhat kaum Mu'attilah atau ahlu tahrif yang mereka mentakwil sifat istiwa. Kenapa? Mereka tidak mau menetapkan sifat istiwa dengan maknanya yang ada. Nah, sehingga mereka mentahrifnya sebagaimana yang telah kita contohkan. Istiwa ditahrif menjadi istaula. Ini berarti tahrif jenis apa? Lafzi atau ma'nawi? Tahrif? Apa? Tahrif lafzi. Kenapa? Ditambahi huruf lam. Yang aslinya istawa, habis wawu ditambahi lam, istaula, ya. Nah. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang mengatakan syubhatnya, kalau kita menetapkan sifat istiwa, ya, berarti Allah butuh pada arsy-Nya. Ya. Karena mempermisalkan sifat istiwa dengan makhluk. Ini kesalahan mereka di situ. Adapun Ahlussunnah jelas ketika menetapkan sifat istiwa bagi Allah dengan maknanya yang ada, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka kita tetapkan sifat istiwa Allah dan tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk berada di atas sesuatu, butuh pada sesuatu itu. Saya duduk di atas kursi, berada di atas kursi, saya butuh pada kursi. Kalau enggak ada kursi, enggak bisa saya, ya, duduk di atasnya. Maka berbeda dengan istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beristiwa di atas arsy-Nya dalam keadaan Allah tidak butuh sama sekali dengan arsy. Karena arsy sendiri makhluk. Allah yang menciptakan dia. Justru sebaliknya, arsy yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat bagi Allah. Ya. Tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Lafadznya sama. Ya. Sama-sama istawa. Sama-sama ilm. Allah memiliki sifat ilm. Makhluk juga punya sifat ilm. Tapi berbeda. Ya. Ilmu Allah sempurna. La yasbiquhu al-jahl wa la yalhiquhu an-nisyan. Sifat ilmu pada Allah tidak didahului dengan kebodohan. Dan tidak diikuti dengan lupa. Berbeda dengan makhluk. Sifat ilmunya didahului jahl. Sebelumnya tidak tahu. Belajar jadi tahu. Kalaupun sudah belajar, sudah tahu, kadang-kadang juga lupa. Ini sifat ilmu pada makhluk. Kurang. Ya. Banyak kekurangannya. Adapun sifat-sifat pada Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya sempurna. La naqsa fiha biwajihin minal wujuh. Tidak ada kekurangan di semua sisinya. Wa yanzilu la kanuzulina. Allah memiliki sifat nuzul, turun, tapi sifat turun Allah tidak sama dengan turunnya kita makhluk, ya. Wa yaji la kamaji'ina. Allah memiliki sifat maji, datang, tapi sifat datang Allah tidak sama dengan sifat datang makhluk. Wa yaghdab la kaghadabina. Allah marah dan sifat marah Allah tidak sama dengan marahnya kita makhluk. وَيَرْحَمْ لَكَ رَحْمَتِنَا وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ. Demikian, ya, kaidah di semua sifat-sifat Allah adalah seperti ini. Kenapa? Sekali lagi, kembali ke ayat di dalam surat Asy-Syura, yang memang ini adalah ayat yang dijadikan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ya, menafikan permisalan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, tapi juga menetapkan wa huwas sami'ul basir. Ada nafi, ada juga isbat. Qala rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum war-rahmatu ma'lumatun wal-ghadabu ma'lumun wal-mahabbatu ma'lumatun. Ya, beliau ingin menegaskan di sini bahwasanya makna dari sifat-sifat Allah itu maklum, bisa diketahui. Karena apa? Karena sifat-sifat Allah itu diberitakan dalam bahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan dengan berbahasa Arab, sehingga dipahami maknanya. Ya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW ketika menyampaikan, memberitakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab diketahui maknanya. Ya. Beliau tegaskan di sini. Makna istiwa maklum, diketahui. Rahmah juga maklum, maklumah, diketahui maknanya. Begitu juga ghadab, al-mahabbah, iradah, masyiah. Makna dari sifat-sifat ini maklum, kita ketahui. Ya. Lakinnal kaifa majhul. Akan tapi kalau sudah berbicara tentang kaifiyah, itu sudah majhul, ya, tidak bisa diketahui, ya. Nah, sehingga bedakan antara makna sifat dan kaifiyah tuh sifat. Maknanya diketahui, maklum, adapun kaifiyah tuha majhulah. Kaifiyahnya tidak bisa diketahui, tidak bisa dijangkau akal manusia. La na'lam kaifa istawa wala kaifa yarham. Kita tidak mungkin bisa mengetahui bagaimana Allah beristiwa, bagaimana kaifiyah Allah beristiwa. Begitu juga bagaimana kaifiyah Allah, sifat rahmatnya bagaimana. La na'rif hada. La na'rifu hada. Kita tidak bisa mengetahui ini semua. Allahul ladzi ya'lam bihi huwa subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengetahui itu semua. Bagaimana kaifiyahnya yang tahu hanya Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Lakin na'rif annal mahabbata ghairul ghadab. Akan tapi kita bisa mengetahui bahwasanya sifat mahabbah pada Allah tidak sama dengan sifat ghadabnya. Ya, berbeda maknanya. Wal ghadab ghairul ridha. Begitu juga sifat ghadab berbeda dengan sifat ridha. War ridha ghairul maghfirah. Sifat ridha tidak sama dengan sifat maghfirah. Ya, maknanya ada sendiri-sendiri. Wahakadha sifatuhu ma'aniha ma'lumah. Demikian sifat-sifat Allah semuanya, makna-maknanya adalah ma'lumah. Bisa diketahui, bisa dipahami. Lakinna kaifiyataha la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kaifiyah sifat-sifat tersebut, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan beliau ini sebagai bentuk bantahan terhadap kelompok Ahlu Tafwid Al-Mufawwidah. Ya. Mungkin baru sempat kita bahas, baru sempat kita sebutkan ini, ya. Penyimpangan dalam asma wa sifat yang disebut dengan penyimpangan tafwid. Ya. Yaitu mereka menyatakan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu maknanya tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipahami, ya. Sehingga mereka menyimpang. Ini disebut dengan ahlu at-tafwid, dari kata fawwada yufawwidu, tafwid. Nah, tapi kita mungkin baca sedikit penjelasan tentang at-tafwid ini. Agar kita mengetahui maknanya. At-tafwid lughatan ar-rad. Taqul fawwadtul amra ilaihi ay raddattuhu ilaihi. Di dalam bahasa, dalam bahasa Arab, at-tafwid yang tadi dari kata fawwada yufawwidu itu maknanya ar-rad, mengembalikan. Ya. Sehingga kalau ada jumlah yang berbunyi fawwadtul amra ilaihi, maknanya raddatuhu ilaihi. Atau raddatuhu ilaihi. Aku mengembalikan perkara itu kepadanya. Ini secara bahasa. Makna tafwid demikian. Adapun secara istilah, ya, penyimpangan dalam permasalahan al-asma wa sifat yang disebut dengan at-tafwid, itu maknanya fahuwa sarful lafadz an zahirihi ma'a adami ta'arrud li bayanil ma'na al murad bal yatruk wa yufawwid ilmahu ila Allah ta'ala bi an taqul Allahu a'lam bi muradihi. Ini masih global ya. Nanti dari makna istilah ini dibagi menjadi dua jenis lagi tafwid. Ada tafwid yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah dan tafwid yang tercela. Ya. Jadi maknanya secara istilah ini tadi adalah sarful lafadz an zahirihi, mengalihkan makna suatu lafadz dari zahirnya, ya, mengalihkan makna suatu lafadz dari zahirnya ma adami ta'arrud li bayanil makna al murad, tanpa melakukan kajian tentang penjelasan makna yang dimaksud dari lafaz tersebut, tanpa melakukan kajian atau tanpa melakukan penjelasan terhadap makna yang dimaukan dari lafaz tersebut. Bal yatruku wa yufawwidu ilmahu ila Allah ta'ala, meninggalkan lafaz tersebut dan menyerahkan ilmunya kepada Allah ta'ala. Yang kita baca ini penjelasan dari Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala. Bi an taqul Allahu a'lam bi muradihi. Ketika seorang misalnya berbicara atau menyatakan Allahu a'lam bi muradihi, Allah lebih tahu tentang maksudnya. Allah lebih tahu tentang ya, apa yang dimaukan. Maka berangkat dari sini, tafwid itu ada dua jenis. Ada yang tercela dan ada yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Yang pertama, yang tercela, ya, adalah tafwidul makna. Tafwid al-makna. Melakukan tafwid terhadap makna dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ini tercela. Ya. Yang seperti ini yang tercela. Melakukan tafwid terhadap makna dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya, contohnya seorang ya, misalnya ketika menemui suatu nama atau sifat dari sifat-sifat Allah, misalnya sifat ya al-mahabbah atau sifat istiwa, ya. Apa maknanya? Apa makna istiwa? Dia menyatakan, oh, istiwa itu maknanya tidak bisa kita ketahui. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa makna ayat Ar-Rahman walal arsistawa? Wallahu a'lam. Ya. Allahu a'lam bi muradihi. Ya. Ini tidak boleh tercela. Kenapa? Karena makna dari istiwa dalam bahasa Arab maklum, bisa diketahui. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, maknanya ala wartafa'a wastaqarra wa sa'ida. Lebih tinggi dari sesuatu. Ya. Sehingga barang siapa yang meyakini makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa diketahui, dia telah terjatuh pada at-tafwid al-madmum, tafwid yang tercela ini tadi. Ya, ketika meyakini bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa diketahui maknanya. Adapun jenis yang kedua, sebenarnya penjelasannya panjang, ya. Orang yang terjatuh pada tahfidz secara sadar atau tidak dia sadari, dia telah mencela Al-Quran. Telah mencela para nabi dan rasul dan mencela para sahabat. Kenapa? Karena telah menganggap bahwasanya Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh hamba-hambanya. Dia telah menuduh Rasulullah ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipahami makna-maknanya. Ya. Celaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Ya. Sadar atau tidak dia sadari. Sehingga ini adalah tercela. Ya. Nah, adapun jenis tafwid yang kedua, yang ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Tafwidul kaifiyah. Mentafwid kaifiyahnya. Kaifiyah dari sifat-sifat Allah. Ya, ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ditanya bagaimana kaifiyah sifat istiwa, wallahu a'lam. Betul, ya. Wallahu a'lam bi kaifiyatiha. Allah lebih tahu tentang kaifiyah sifat tersebut, ya. Nah, sehingga yang kedua ini mahmud justru, ya, terpuji. Tafwid yang sesuai dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, itu penjelasan singkat tentang tafwid. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ghadabu ma'rufun diddur ridha. Sifat ghadab itu diketahui maknanya, lawan dari ar-ridha. Wal mahabbatu diddul karahah. Al-mahabbah lawan dari karahah. Wal rahmah diddul intiqam. Sifat rahmah Allah lawannya intiqam, ya. Intiqam itu menghukum dan mengazab, menyiksa. Yusufu bihadha wa hadha. Allah disifati dengan ini dan ini. Yarhamu qauman wa yu'aqibu akharin. Allah merahmati suatu kaum dan menghukum kaum yang lain. Wa yantaqimu minhum, dan menyiksanya. Yarham qauman jahadu fi sabilihi wattaqawhu wa yaghdab 'ala akharin. Allah merahmati kaum yang berjihad di jalannya dan bertakwa kepadanya, sebaliknya Allah juga bisa yaghdab, marah kepada kaum yang lain. Wa yantaqimu minhum li isyanihim iyyahu, dan Allah menghukum mereka, menyiksa mereka, ya, karena kemaksiatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kufrihim bihi, dan sifat atau sikap kufur mereka kepada Allah. Hakadha yuhibbu qauman wa yakrah akharin. Demikian pula Allah mencintai suatu kaum dan membenci kaum yang lain. Kadzalika yu'ti qauman wa yamna akharin. Demikian pula Allah memberi suatu kaum dengan nikmat, akan tapi pula menahan nikmat tersebut dari kaum yang lain. Huwal manna al-mu'ti. Allah yang menghalangi dan mencegah dan yang memberi. Jalla wa ala. Hadza tariqu ahli sunnati wa sabiluhum wa manhajuhum al-imanu bis sifat. Inilah jalannya, tariqahnya ahli sunnah, jalannya mereka dan manhajnya mereka. Al-iman bis sifat. Wa'tiqadu annaha haqqun. Yaitu beriman kepada sifat-sifat Allah dan meyakini bahwasanya sifat-sifat tersebut hak, ya, benar. Wa annaha la'iqatun billah, dan bahwasanya sifat-sifat itu tadi la'iqatun billah, sesuai la'iqatun billah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa anna ma'aniyaha haqqun, dan bahwasanya makna-maknanya hak. Lakin la ya'lam kaifiyataha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tidak ada yang bisa mengetahui kaifiyah dari sifat-sifat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqallahul jami'. Naktafi bihada. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'ibnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.